Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-39 dengan judul Geger Kitab Ilmu Sejati. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, hiasan musik Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-12 ini menampilkan Eni Ermawati sebagai Amti Wulan, Wenda Lubis sebagai Kraing Bandang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kraing Bandang dan pasukannya serta Anting Wulan telah memasuki hutan kecil yang menuju ke Gunung Burangrang. Dan di saat itu pula, Anting Wulan mengajak Panglima Kraing Bandang agar berangkat dulu ke Gunung Burangrang. Panglima Kraing Bandang yang sakti itu segera menyerahkan tugasnya pada Galingga, seorang senopati kepercayaannya, untuk terus membawa pasukannya ke Gunung Burangrang. Sedangkan dia dan Anting Wulan melesat duluan. Anting Wulan dan Panglima Kraing Bandang terus berlari membelah malam. Mereka berdua terus berpacu menuju ke Gunung Burangrang. Tak lama kemudian, keduanya telah tiba di perbatasan antara Gunung Burangrang dan Desa Batasan. Panglima Kraing Bandang, kita berhenti sebentar. Kurasa besok tepat matahari di atas kepala kita, kita akan tiba di Gua Karang. Ini batas kaki Gunung Burangrang. Dan ke arah sana, kita akan menuju ke Gunung Burangrang. Lalu kalau kita mengambil arah ke sana, maka kita akan menuju ke Karang Sedana. Nyai, sejak aku mendaratkan kaki ke tanah Sunda ini, aku mendengar dari mulut-mulut orang yang kita temui, mereka semuanya menyangka kita ini adalah pasukan Karang Sedana. Dan mereka selalu menyebut tentang Karang Sedana. Nyai, apa sebenarnya yang membuat Karang Sedana terkenal dan amat melekat di hati rakyat Pasundan ini? Aku tidak dapat menjelaskannya. Nanti juga kalau ketemu dengan Raja Tanah Pasundan ini, kau akan tahu sendiri apa yang membuat dia amat terkenal dan dipuji oleh rakyatnya. Hanya pesanku, jangan sesekali membuat kecerobohan dengan memerintahkan prajurit yang kau bawa untuk menggempur Karang Sedana. Yakinlah, Karang Sedana memang tidak begitu besar, tapi mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh kerajaan manapun, termasuk Mataram yang besar. Kalau kita menyentuh Karang Sedana dengan kekerasan, maka kita ibarat membangunkan macan gunung yang sedang tidur. Kuharap kau mengerti. Boleh saja kita bertarung dengan siapapun di sana, tapi jangan sesekali melibatkan para prajurit, karena melibatkan prajurit berarti perang, dan itu merupakan malapetaka. Aku jadi ingin segera bertemu dengan pemimpin Karang Sedana. Apakah sebenarnya yang membuat dia begitu disanjung dan disegani? Nanti kau akan tahu sendiri, Kraing. Kuharap kau ingat pesanku tadi. Kau boleh saja mencoba perupaya atau siapa saja di sana nanti, tapi usahakan jangan melibatkan para prajurit. Ternyata Panglima Kraing Pandang ini juga termasuk orang yang tinggi hati. Ya, dia belum mengenal siapa Purbaya dan Cempaka, lalu orang-orang Karang Sedana yang lainnya. Kraing, mari kita lanjutkan perjalanan. Nyai, tunggu sebentar. Ada apa, Kraing? aku melihat ada bayangan melintas menuju ke sana. Gerakannya begitu cepat. Sepertinya kelebatan itu sengaja memancing perhatian kita. Sudahlah, tak perlu kita mengurusnya. Biarkan saja. Toh dia tidak mengganggu kita. Ayo, kita lanjutkan lagi. Kalau memang dia sengaja mencari urusan, barulah kita turun tangan. Tunggu, Nyai. Aku merasakan adanya sesuatu di sekitar kita ini. Oh, lihat, Nyai. Banyak mata-mata yang memandang pada kita. Anting Wulan memandang ke arah yang ditunjukkan Kraing Bandang. Wanita itu tersentak, lalu dengan cepat ia menarik nafas. Kenapa banyak mata yang menatap kemari? Tapi jelas, itu bukan mata manusia. Apakah aku telah salah jalan, sehingga mesti bertemu dengan binatang-binatang buas Bukit Boragrang ini? Kraing, kau berjagalah. Keluarkan ilmumu yang paling tinggi. Kita harus menerjang terus, karena kita tidak mungkin melayani mereka. Binatang-binatang itu adalah binatang buas pemakan daging. Nah, sebaiknya kita menerjang yang di depan, lalu kita pergi. Agaknya kita salah jalan. Seharusnya kita mengambil jalan yang di sebelah sana. Nyai, lihat. Lihat itu. Itu di pohon itu. Oh, benar, Nyai. Di sini pernah dijadikan tempat pertarungan. Benar, bukan? Bahwa daerah ini pernah merupakan tempat pembunuhan. Di pohon itu ada dua sosok mayat yang sudah hancur. Kulit dan dagingnya sudah habis dimakan oleh serigala-serigala itu. Yang tinggal hanya tulang kerangkanya. Ah, mengerikan. Ah, Kraing, ayo kita tinggalkan tempat ini. Ambil jalan dari atas pohon. Aku yakin binatang-binatang itu tidak akan bisa mengganggu kita. Anting Wulan dan Panglima Kraing Bandang melesat ke atas pepohonan, lalu melesat lagi menuju ke Gunung Burangrang. Serigala-serigala lapar itu hanya melolong panjang melihat mangsa mereka lepas. Tak lama kemudian, tempat itu menjadi gaduh oleh suara-suara binatang buas itu. Semalaman aku berlari bersama Kraing Bandang. Mataku jadi terasa perih. Kokok ayam telah datang menyambut fajar. Dan sebentar lagi matahari akan muncul. Aku sudah berada di tebing Burangrang. Tapi sebelah mana letak gua karang? Apakah aku harus mengelilingi Gunung Burangrang ini untuk mencari gua karang? Oh, gunung ini cukup luas. Tapi di mana aku harus mencari gua karang? Tapi menurut peta yang pernah kulihat bersama Pangeran Madukrama, lokasi gua karang itu terletak di sebelah selatan. Iya, sebelah selatan. Berarti fajar itu. Nah, selatan di sebelah sana. Nyai, kita harus menuju ke arah selatan. Aku ingat sekarang letak gua karang itu. Ayolah. Kembali kedua orang itu berlari menyusuri tepian Gunung Burangrang menuju ke arah selatan. Saat matahari muncul di ufuk timur, mereka tiba di kali kecil yang tak jauh dari gua karang. Anting Wulan menghentikan larinya. Kita berhenti sebentar, Kraing. Aku akan membasahi tubuhku dulu. Aku akan mencuci mukaku. Sudah 2 hari kita tidak kena air. Kurasa air sungai ini cukup menyegarkan. Iya, Nyai. Aku pun ingin menyegarkan tubuhku. Kita beristirahat dulu di sini. Nanti baru kita teruskan. Aku merasakan bahwa gua karang tidak jauh lagi dari sini. Kraing, kau basahilah dulu tubuhmu. Aku akan ke balik batu itu. Aku akan melihat keadaan di sekitar sini dari balik batu itu. Baiklah, Nyai. Tapi jangan terlalu lama. Kita harus melanjutkan perjalanan ini. Iya. Aku sebentar saja. Anting Wulan segera berjalan menuju ke sebongkah batu yang cukup besar. Lalu setelah tiba di balik batu besar itu, perempuan itu segera duduk. Iya. Aku rasa dari sini aku bisa mengetahui apa yang ada di sekitar tempat ini. Aku akan mengerahkan ajian pendengaran 4 arah pembeda gerak. Aku yakin Kalau memang di sekitar sini ada pasukan Karang Sedana, aku pasti akan bisa mendengarnya. Tidak ada suara ribut dan tidak ada suara pasukan. Aku hanya mendengar desah nafas yang cukup pelan. Kurasa tak jauh dari tempat ini. Sekitar 50 tombak ke bawah sana terletak gua karang itu. Ada orang di sana. Apakah dia Pangeran Muda Karma? Sebaiknya kutemui Kraing Pandang. Tapi aku harus cuci muka dulu. Anting Wulan segera keluar dari balik batu besar itu. Ia menuju ke kali, mencuci mukanya sejenak. Setelah membasuh mukanya hingga ke leher, Anting Wulan mendekati Kraing Pandang, lalu mengajak orang itu pergi menuju ke arah gua karang. Kraing Pandang, kurasa letak gua itu di bawah sana, tak jauh dari sini. Tapi tak ada apa-apa di sana. Tak ada lagi prajurit-prajurit itu. Dan tak ada tokoh silat dari rimba persilatan seperti yang dikatakan oleh Pangeran Madukarna. Oh, dari mana Nyai mengetahui semuanya? Bukankah kita belum tiba di tempat yang dicari? Aku telah menyelidikinya dengan pasti. Tapi untuk membuktikannya, ayo, kita turun. Tak lama kemudian, kedua orang itu telah berada tak jauh di depan gua karang. Sejenak keduanya terpana melihat keadaan di sekitar gua karang yang berantakan. Banyak batu-batu yang hancur berantakan dan banyak pula pohon-pohon yang tumbang. Rupanya di sini baru saja terjadi pertarungan. Lihatlah, banyak batu-batu dan pohon kayu yang berantakan. Aku yakin ini adalah pertarungan tingkat tinggi. Tidak mungkin pertarungan para prajurit bisa mengakibatkan semuanya ini. Iya, kau benar, Nyai. Ini pastilah pertarungan tingkat tinggi. Lalu apa yang terjadi sebenarnya, Nyai? Pada kemana mereka? Aku jadi tidak mengerti dengan nasib Pangeran Muda. Apakah dia selamat? Ataukah dia ikut binasa dalam pertarungan memperebutkan kitab itu? Iya, kita tidak bisa memastikannya. Siapa yang sebenarnya mendapatkan kitab pusaka itu? Apakah kitab itu telah dibawa oleh Purbaya ke Karang Sedana? Oh ya, Kraing. Ada yang janggal di sini. Bukan di dalam surat Pangeran Madukrama menulis tentang keraton Karang Sedana yang membawa pasukannya yang besar untuk menggempur tempat ini. Tapi kita tidak melihat adanya satu prajurit pun yang tewas ataupun yang meninggalkan jejak di sini. Tak ada tanda-tandanya bahwa prajurit Karang Sedana terlibat di sini. Entahlah, Nyai. Tapi tidak mungkin pula Pangeran Madukrama berdusta. Beliau akan selalu bisa mengatasi masalahnya sendiri. Kalau memang itu tidak dianggapnya terlalu berat. Mungkin kalau hanya Purbaya dan 1-2 orang pengawalnya, beliau akan bisa mengatasi dengan 2 orang pengikutnya. Melihat kenyataan seperti hari ini, aku jadi ragu dengan semuanya yang terjadi di sini. Kalau memang benar menurut keterangan dari Pangeran Madukrama tentang kejadian di tempat ini, bagaimana dengan putraku? Bukankah saat ini aku tinggalkan dia pergi bersama Purbaya dan Cempaka serta jaga para mudita? Dan kalau memang Purbaya serta prajurit Karang Sedana kemari, pastilah putraku ikut kemari. Lalu melihat bekas kejadian ini, aku jadi cemas dengan keselamatannya. Tempat ini sudah sepi sekali. Tak ada kehidupan lagi. Lalu di mana desah orang yang tadi ku dengar itu? Tadi aku mendengar desah orang seperti sedang tidur. Apakah dia berada di sekitar tebing batu-batu ini? Nyai, sekarang apa yang akan kita lakukan? Apakah kita langsung saja ke Karang Sedana? Kita temui Purbaya. Barangkali beliau akan lebih tahu semuanya. Sebentar, Kraing Pandang. Aku yakin Di sini masih ada orangnya. Orang itu pasti masih tidur di tempat ini. Kalau tidak di balik tebing-tebing, pasti di dalam gua karang. Oh, ilmu apa yang dimiliki oleh Nyai Anting Wulan ini? Tadi dia mengatakan bahwa tempat ini telah sepi. Dan sekarang memang terbukti. Lalu sekarang dia mengatakan bahwa di sini masih ada orang. Apakah dia juga akan mengatakan yang sebenarnya? Tapi sebaiknya kulihat saja kenyataannya. Nyai, kalau memang masih ada orang, sebaiknya kita cari saja dulu. Barangkali kita akan mendapat keterangan darinya. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Iya, kita selidiki tempat ini pelan-pelan. Biar bagaimanapun, kita tidak tahu siapa orang itu. Kalau dia tokoh baik-baik, tidak apa. Tapi kalau tokoh sesat, maka kita akan berurusan lagi dengan kesulitan. Oh, Nyai, coba lihat itu. Di atas sana itu. Iya, di balik pohon itu ada dua buah kuburan. Masih baru, Nyai. Sebaiknya kita lihat saja. Kuburan. Aneh sekali. Siapa lagi yang sempat menguburkan orang mati di sini? Ataukah dia yang sekarang masih tinggal di tempat ini? Karena kalau orang-orang rimba persilatan, tidak akan mungkin melakukan ini. Apakah Purbaya yang menguburkannya kedua orang itu? Apakah para pembesar Karang Sedana yang tewas? Tapi tidak mungkin. Nyai, ayo kita dekati kuburan itu. Tunggu, lihat itu. Ada yang keluar dari celah reruntuhan itu. Kraing Bandang menghentikan langkahnya. Lalu ia menatap ke arah orang yang keluar dari celah reruntuhan gua karang itu. Laki-laki dari istana Karang Sedana itu terkejut. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah orang itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-39 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.